Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bidhikrihi tatimmu salihat wa bi barakati awliyaihi tatanazzalur rahmat wa nusalli wa nusallim ala asyrafis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para habaib secara keseluruhan, para kiai, para asatidah, hadirin segenap jamaah Majelis Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini benar-benar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana dan di sini selalu didengungkan selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan tanda bukti bahwasannya kita adalah pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meluangkan waktu kita, kita meluangkan aktivitas kita, tidak ada lain dan tidak ada tujuan, hanyalah semata-mata kita memuja dan memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melantunkan salawat dan salam kepada pimpinan kita, kepada manusia termulia yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan kita berkumpul, dengan satu tujuan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang mana beliau mengatakan di dalam hadisnya, agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah, paling dekatnya kalian dengan aku kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak daripada kalian melantunkan salawat kepada aku. Oleh karena itu pada malam hari ini salawat kita ini semoga diterima oleh Allah, dan semoga kelak nanti di akhirat kita menjadi orang yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak menghilangkan kebiasaan, kita lanjutkan sedikit daripada pembacaan kita keterangan daripada syarah Ratibul Athos. Masih di dalam keterangan mengingat bagaimana pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah dijelaskan bagaimana keutamaan berzikir, bagaimana afdholiyah-afdholiyah zikir. Tentunya pembahasan kita di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang keutamaan-keutamaan berzikir, telah kita fahami bahwasannya zikir ini adalah termasuk puncak daripada segala macam kebaikan. Bahkan tidak semua orang dihendaki oleh Allah untuk bisa berzikir. Walaupun zikir ini modelnya gampang, walaupun zikir ini bentuknya sangat ringan, tapi enggak semua orang mampu dan bisa berzikir kepada Allah. lebih-lebih dengan catatan istiqomah. Misal menyebut nama Allah. Siapa orang yang enggak bisa menyebut nama Allah? Kalau sehari kita mau nyebut nama Allah 1000 kali aja bisa. Cuma tinggal nyebut Allah, Allah, Allah. Kita mau 1000 kali 1 hari istiqomah bisa. Tapi kenapa kok enggak kita lakukan? Memang tidak semuanya Allah berikan kemudahan kepada hambanya untuk mengingat Allah. Karena zikir ini adalah salah satu penyebab orang masuk surganya Allah. Dan sudah menjadi ketetapan Allah, Allah itu di akhirat menciptakan surga dan menciptakan neraka. Tentunya orang-orang yang ahli surga adalah orang-orang yang ahli berzikir kepada Allah. Orang-orang ahli surga adalah orang-orang yang selalu kehidupannya dikaitkan dan diikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja lisannya enggak libur dari berzikir. Di toko lisannya enggak libur dari berzikir. Di jalan enggak libur dari berzikir. Inilah orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi penghuni surganya Allah. Oleh karena itu mari hadirin, mungkin kita ini kurang faham pengertian zikir. Mungkin kita ini kurang tahu keutamaan zikir. Jadi kadang-kadang kita ini malas untuk berzikir kepada Allah. Bukanlah zikir itu bukan hanya saja wiritan muster tasbih. Jadi lek muter tasbih begitu tasbihan, apakah itu aja yang dinamakan zikir? Oh, bukan cuma itu. Sholat itu juga termasuk bentuk daripada zikir kepada Allah. Aqimis sholata li zikri, kata Allah Subhanahu wa taala. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Berarti para hadirin, zikir itu kesimpulannya adalah mengingat Allah. Baik itu kita menyebut astagfirullah, astagfirullah, atau ya Allah, ya Allah, atau apapun zikir kita, intinya satu, kita diajak untuk selalu ingat kepada Allah. Dan lebih-lebih sholat. Sholat ini adalah kunci utama kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita tinggalkan sholat, karena sholat itu bentuk daripada zikir. Mulut kita jangan kita biarkan diam. Mari mulut kita gunakan untuk zikir. Kenapa? Orang yang ahli zikir itulah orang-orang yang menjadi penghuni surganya Allah. Orang yang tidak berzikir kepada Allah, orang yang tidak ingat kepada Allah akan dilupakan oleh Allah. Tanda-tandanya dia berarti bukan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini sudah banyak berzikir, otomatis di dalam jiwa kita ini akan timbul rasa cinta kepada Allah. Idza ahabba syai' aktsara min dzikrih. Kalau kita ini sudah cinta kepada sesuatu, otomatis kita akan memperbanyak zikir tentang sesuatu itu. Kalau seseorang cinta kepada pacarnya, maaf-maaf, rela badannya ditato enggak hilang, para hadirin. Kalau orang sudah kadung cinta kepada bintang film, rumahnya ditempeli gambar-gambarnya. Kenapa? Karena sudah terlanjur cinta. Ya begitulah kadar ikatan Anda kepada Allah. Kalau Anda tidak punya cinta kepada Allah, mana mungkin Anda akan mau mengingat Allah. Kalau Anda tidak punya ikatan batin dengan Allah, mana mungkin Anda akan istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Karena Anda tidak cinta dengan Allah. Salah satu cara agar kita ini biar cinta, biar bisa mantap cintanya kita kepada Allah, tolong jangan cinta dunia. Kalau Anda ini cinta sama dunia, otomatis cinta yang ada di hati Anda kepada Allah akan lenyap dengan sendirinya. Dengarkan baik-baik bagaimana qala Rabbi disebutkan ra'aitu fi ba'dil kutub anallah azza wa jalla yaqul. Ini Allah apa Ar-Rabi ini melihat di beberapa kitab-kitab, di mana kitab-kitab tadi itu menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman atau berkata di dalam kitab tersebut bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlakukan kepada orang-orang yang memiliki ilmu, di dalam hatinya akan diberikan rasa cinta kepada Allah. Orang yang memiliki ilmunya Allah, orang yang alim, maka otomatis di dalam hatinya akan memiliki cinta kepada Allah. Dan ketahuilah juga Allah memberikan peringatan, jika orang yang alim tadi itu cinta kepada dunia, maka cinta yang ada di dalam hatinya kepadaku sedikit demi sedikit akan aku lenyapkan. Otomatis kalau Anda cinta kepada dunia, cinta Anda kepada Allah akan diturunkan, akan dihilangkan. Lah kalau Anda sudah tidak lagi cinta kepada Allah, otomatis sudah Anda akan jauh dari rahmatnya Allah, Anda akan jauh daripada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah musibah yang paling besar, musibah yang paling berat yang akan dihadapi oleh manusia kelak di hari kiamat. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang selamat. Dan semoga di dalam hati kita ini, mulai detik ini sampai ajal menjemput kita, Allah tetapkan di dalam hati kita rasa cinta kepada Allah, sehingga kita hidup karena Allah, kita meninggal karena Allah, dan kelak nanti di dalam surga kita dapat memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul dengan rombongan Nabi Muhammad, berkumpul dengan rombongan para syuhada, berkumpul dengan rombongan orang-orang yang soleh. Amina ya rabbal alamin, amina ya rabbal alamin. Khususnya di dalam bulan maulid ini, kami bertawassul kepadamu ya Allah, lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Engkau ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, Engkau angkat derajat kami ya Allah, Engkau jaga kami dari semua kemaksiatan ya Allah, Engkau berikan keselamatan di dalam mata kami ya Allah, Engkau berikan keselamatan di dalam telinga kami ya Allah, Engkau berikan keselamatan di dalam mulut kami ya Allah, Engkau berikan keselamatan di seluruh anggota badan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, hidup karena Nabi Muhammad, mati karena Nabi Muhammad. Ya Allah, jika ajal menjemput kita, berikan syafaat Nabi Muhammad kepada kita ya Allah. Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin, ya Allahu ya Rahman hu ya Rahim. Ya Allah, jadikan kami semuanya yang hadir adalah orang-orang pecinta Nabi Muhammad. Jadikan kami semuanya orang-orang yang taat kepadamu ya Allah. Jadikan kami semuanya adalah benar-benar pecinta Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yang punya hajat ya Allah, Engkau terima hajat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang sakit dari kami ya Rab, berikan kami kesehatan ya Allah, berikan kami kekuatan untuk menghadapmu ya Allah, berikan kami kekuatan untuk berzikir kepadamu ya Allah, berikan kami kekuatan untuk melaksanakan sholat hanya untukmu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, berikan kami panjang umur, umur yang barokah ya Allah. Ya Allah, berikan kami rizki yang halal, berikan kami rizki yang barokah, jaga kami daripada yang haram, jaga ucapan kami dari ucapan haram, jaga anggota badan kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kita hidup bukan di zaman Nabi Muhammad. Ya Allah, kami sadar kami jauh dari Nabi Muhammad. Ya Allah, kami sadar kami sudah memutuskan hubungan dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, di dalam bulan ini ya Rab, jambungkan tali hubungan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, kembalikan kami dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yang banyak dosa ya Allah, kami mengaku atas perbuatan kami, kami mengaku dan menyesal atas segala kesalahan kami. Ya Rab, sebelum umur kami berakhir, berilah kami kesempatan untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Rab, berilah kesempatan kami ya Allah, walaupun hanya sekedar pandangan di dalam tidur kami ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Orang tua kami yang telah meninggal dunia, ampuni segala kesalahan mereka ya Rob. Jadikan kuburan mereka taman kebunan surga ya Allah. Guru-guru kami yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni kesalahan mereka. Allah bahagiakan mereka. Allah angkat derajat mereka ya Karim. Guru-guru kami yang masih hidup ya Allah, berikan mereka kekuatan, berikan mereka panjang umur, agar kami dapat selalu menatap wajah mereka ya Rob, agar kami selalu dapat mendengar nasihat mereka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anak-anak kami ya Rob, jadikan anak-anak yang soleh dan salihah, anak yang tunduk, anak yang patuh kepadamu ya Allah, anak yang menjadi bakti kepada Nabimu Muhammad, anak yang selalu taat kepada orang tuanya ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka bijahin nabi wa alin nabi ajib hadhihi da'awat, ajib hadhihi da'awat, ajib hadhihi da'awat fi hadhihi laylah al-mubarakah. Allahumma ja'al hadhihi laylah min abrakil layali alayna wa ala jami' ummat nabi Muhammad. Allahumma anzur ilayna bi'ainir rahmah. Allahumma askina al-ghaithah wal-rahmah ya Karim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ishfi mardana wa'afi mubtalana tawbil a'marana fi ta'atillah. Da'aunaka ya Rab kama amartana fastajib lana ya Allah kama wa'adtana birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Shafi'na, judu wa fadlu alayna.